pikirkan betapa hampa diriku setelah dirimu tak lagi jadi kekasihku. Dan semua itu salahku, telah menyia-nyiakan cintamu. Tak pernah kuduga betapa ku menginginkan kasih sayangmu yang dulu tetap jadi milikku. Semakin aku menjauh, semakin cintamu terasa indah, indah. Oh, ternyata diriku tak mampu tanpa dirimu. Maafkanlah diriku, maafkanlah diriku. Sering ku berharap dirimu memaafkanku, dan kita berdua akan terus saling mencinta. Namun ku sadar semua hanya angan-anganku semata. Cinta, oh, ternyata diriku tak mampu tanpa dirimu. Maafkanlah diriku, terimalah sesalku yang tulus dariku. Sayangmu dekapan hangat dirimu. Maafkanlah diriku, kembalilah cintaku. Kapan hangat dirimu, maafkanlah diriku, maafkanlah cintaku. Kembalilah padaku, kembalilah cintaku. Kembalilah cintaku.